jalan tengah, jalan aman, justru sekarang adalah jalan yang tidak aman. Main aman dalam karir adalah jalan yang tidak aman. Seseorang itu harus tegas dilihat sebagai yang berpihak kepada kebaikan, yang berpihak kepada penghormatan bagi kebaikan sesama. Harus tegas kelihatan. Politisi segala zaman berupaya tidak kelihatan. Tetapi kita kan orang baik segala zaman. Jadi kalau begitu, bukan jalan tengahnya, jalan baiknya. Kadang-kadang jalan baik itu kelihatan kecil dan tidak selalu lurus, tetapi selalu baik. Tolong diperhatikan, semua jalan menuju neraka itu licin. Itu sebabnya istilahnya terpleset. Jalan menuju surga itu sangat pribadi. Sehingga kita harus membuka perjalanan naik kita sendiri di dalam jalan yang khusus bagi kita. Bukankah hubungan kita dengan Tuhan khusus? Itu. Super sekali Pak Mario. Tidak terasa pemirsa, kami sudah mencapai ujung acara di lapangan kedua di Mario Tugu Golden West ini. Pak Mario, saya mohon berikan kesimpulan Pak. Terima kasih Mas Uli. Sahabat Indonesia yang super, yuk jangan lagi ditolak hukum sebab akibat. Berhentilah meminta akibat. Selama ini kita meminta uang, itu akibat. Karena kita bekerja dengan baik, kita dibayar. Karena kita menghasilkan banyak hal, kita dihormati. Jadi kalau kita berdoa, upayakan meminta sebab. Jadikanlah aku pribadi yang pandai, yang jujur, yang berwenang melakukan ini, sehingga keuntungan bagi orang lain itu menjadikan saya dihargai. Kuncinya. Tidak ada orang bisa memperkaya dirinya dengan jujur tanpa lebih dahulu memperkaya orang lain. Semua guru memandaikan muridnya. Semua guru punya dua keikhlasan. Satu, aku ikhlas kau lampaui. Dan setelah kau lampaui, aku ikhlas menjadi muridmu. Bayangkan itu. Hukum sebab akibat itu indah sekali. Orang yang berfokus pada sebab yang baik tidak usah merisaukan akibat baik. Orang-orang yang berfokus pada yang dilakukannya baik telah sebetulnya menjadikan ramalan bagi nasibnya sebuah kepastian. Pastikan yang kita lakukan baik, yang kita pikirkan dan kita katakan baik, lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak untuk malam ini. Terima kasih. Dan tentunya kami mendoakan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Agar Mario Tugu Golden West juga bisa terus bersama untuk jangka waktu yang lama Pak. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan sekali Bapak Ibu, Pak Mario Teguh. Silakan Pak Mario. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih telah menjadi pemirsa setia Mario Tugu Golden West sampai dengan 2 tahun. Saya Udin Nasyah, kita jumpa lagi minggu depan hanya di Mario Tugu Golden West.